Kriteriane wong takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang iman dengan yang gaib. Walaupun ra ketok terus ora masuk akal diimani. Malaikat ketok napa mboten? Nah, sampean percaya nek malaikat niku wonten, percaya mboten? Lah kuwi jenenge iman. Alam kubur ketok napa mboten? Percaya mboten nek enten alam kubur? Nah, iku jenenge iman kelawan sing gaib. Ini butuh kekuatan hati. Kadang-kadang nek bocah model ganteng tapi oon ngono kae. Diomongi ki akeh bantae. Misalnya aku kok cerita ana wong diobong geni bulat-bulat ora panasen malah kepenaan ya ora percaya. Ana wong nyebrang segara tanpa perahu tanpa kapal, banyune minggir iso ngliwati ya ora percaya. Ana wong pengen mangan, wis langsung donga, ya Allah njaluk panganan mudhun kok langit geruduk, ya ora percaya. Niki jenenge iman sing gaib, padahal sing tak critakake kuwi Quran. Ana wong diobong geni bulat-bulat, ora kepanasan malah kepenaan, sapa? Nabi Ibrahim. Ana wong nyebrang segara tanpa perahu, tanpa kapal, banyune malah minggir, sapa? Nabi Musa. Ana wong pengen mangan langsung donga njaluk panganan mudhun ka langit, sapa? Nabi Isa. Kuwi jenenge iman kelawan sing gaib, diantarane ngono tandane wong takwa. Insyaallah jenengan termasuk wong jenengani nate panggih Kanjeng Nabi mboten? Nate panggih Kanjeng Nabi mboten? Nate ketemu Kanjeng Nabi mboten? Alhamdulillah diparingi percaya gelem manut syariate Kanjeng, gelem manut tuntunane Kanjeng. Lagi jenenge iman, ora usah masih banser ben sak pola-polae. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal panjenengan nek mboten nate kepanggih Kanjeng Nabi, mboten nate ketemu Kanjeng Nabi, nggih mboten? Wong ngipi ora tau, ngipimu kan petuk gendruwo. Wong bolomu. Wa yuqimuna shalah, menegakkan salat. Limang waktu niku istiqomah ditambah salat-salat sunahe. Semakin khusyuk, semakin kualitas, berarti takwane semakin sae. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari sebagian rizki pemberian Allah diinfakne. Termasuk iki engko ana panitia departemen pengemisan. Engko sik iki tandane takwamu, kira-kira sampean iki kan nggo duwe ana 100.000, ana 50.000, ana 20.000, ana 10.000, ana 5.000, ana 2.000, sing mbok cemplungna pira? Kok kompak ya modele. Lah 2.000 duitmu loro, ana sing anyar, ana sing lungset, sing mbok cemplungna sing ndi? Kaya raimu kuwi. Sama-sama. Nyun pangapunten. Nah, ana meneh cirine wong sing beriman iki kok lek sampean maca Quran, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Sak teruse. Ana meneh wasari'u ila mawfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis-sarra' والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Kata nyapa karo Gusti Allah kok disuguhi kriteria takwa, kata supaya panjenengan niku dadi wong sing bijaksana, ilmu dan wawasannya luas. Allahumma sholli ala Muhammad. Ora dadi wong sing kolot, ora dadi wong sing mikir kok lali arogan. Nek ora podo mbek pendapate salah, nek ora podo ambek karepe syirik, kafir, bid'ah, neraka, ben ora ngono. Mula diparingi kriteria sing kata, ana kriteriane ngene, ana kriteriane ngene, ana model ngene, kabeh bener, sing penting ana dasare. Dadi ora gampang-gampang nyalahke wong liya walaupun pendapate ora padha, understand? Wong kuwi nek ilmune akeh, wawasane luas, sikape luwes. Tak baleni, tak baleni. Wong kuwi nek ilmu lan wawasane luas, sikape luwes, ora kaku, ora kolot, modele kaya banyu. Manggon nondi wae iso, manggen ten pundi mawon diterima banyu niku. Lah wong nek luwes, mbok uripno lingkungan sing model piye wae diterima. No lingkungane santri keterima, no lingkungane nasionalis keterima, no lingkungane wis pokoke model piye wae. No lingkungane wong sing apik-apik keterima, bahkan no lingkungane wong sing banyu kok. Banyune nondi wae iso kok manggone. Ayo, banyu ya, no godhong iso manggon, no watu iso manggon, no wit iso manggon, no genteng iso manggon. Nggone panggonan sing rapet banyu sik iso manggon. Klopo, banyu iso mlebu nang jerone klopo. Wek, kanthik apa kuwi, Jir? Nek klopo kuwi, mbok pikir mlebune kondi dhek. Ayo. Panggonan sing ngombo banyu iso. Panggo segara. Panggonan sing dawa sungai banyu iso. Panggonan sing juwero sumur jurang banyu iso. Panggonan dhuwur gunung banyu iso. No gelas. Lho sampe no matamu banyu iso manggon no. Nondi-nondi sapa ngomong matamu dhewe. Lagi ngajak ngaji apa ngajak pisu-pisuan ya? No jeding ya iso, no kendi ya iso. Sampai panggonan sing nyelempit dikempit. Banyu iso iso ndelesep ndelesep. Dadi wong kuwi nggih nek ilmu dan wawasannya luas dadine luwes. Ora terus nguwotot nek ra padha mbek pendapate salah, kafir, syirik. Ora. Ada pendapat lain yang juga benar. Mereka juga punya dasar walaupun enggak sama dengan kita. Halo. Aku eling bedheane wong biyen. Ana pitik 10 kecemplung sumur 1. Karek pira? No. Ana sing jawab entek, ana sing jawab 9. Padha bendere, tergantung karek apane sing 1. Nek sing dimaksud 1 pitike pitik 10 sing siji kecemplung sumur ya sek 9. Lah sing nek sing dimaksud siji sumure ana pitik 10 kabeh kecemplung bareng bleng nang gone sumur siji entek. Maka di samping kebenaran kita ada kebenaran lain yang tidak sama dengan kita. Mulane ana traweh 20 rakaat bener napa bener? Ana traweh 8 rakaat bener napa bener? Bener. Sing gak bener iki sing menyalah keto. Apa traweh 20 cuwepet kaya godak maling. Apa traweh mek 8 setahun pisan 8 ra niat. Salah karo kuwi sing bener aku iki lho netral ra usah traweh. Wong sampel to kuwi. Engko ya kudu milih nek dikeki pilihan ngono kuwi kudu milih. 8 apa 20 pilihan kaya iki sok wayahe pilkada iki ya milih. Aja golput ora bener. Lho iki aku bantu programnya Pak Camat lho. Anwar Zahid kae melok endi? Ah, tak melok Anwar Zahid. Lho ngono lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ora usah diomongke engko ora kampanye jenenge. Ora usah tak omongke sampean ya wis ngerti kok. Mun ngerti to? Lah iya ya wis ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing penting rukun tak jaluk walaupun ora padha pilihan karo tangga sampean misale tetep kudu rukun. Tetep kudu seduluran, setuju? Oh, ngeten ndan, iki aku yo bantu jenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, nyapa to kok dikeki model ngono kuwi ben luwes sampean. Ora gampang nyalahke. Ana subuh nganggo kunut, leres napa leres? Ana sing subuh ora nganggo kunut, leres napa leres? Nah, sing ora leres, sing ora. Nah, ngono kuwi lho. Lah paham to? Kaya bedean jawab iki piro banter ini berapa ya Allah kurang banter ini berapa dua lho kok heyo-heyo tak antemi bisa no misalnya lho aku teko kok ini berapa dua betul ini dua sampean punya dasar memang ini dua tapi misalnya aku ngomong 5. Ya gak salah. Lah kok 5? Yang 2 berdiri, yang 3 duduk. Sing loro ngadeg, sing telu lungguh. Umpama dijawab 6, ya bener. Sing loro ngadeg, sing telu lungguh, sing gedhe iki danganane. Dijawab 7 ya bener. Lah iki wite. Dijawab 9 ya bener. Lah loro ngisor iki cagake. Dijawab 10 sampai bocah-bocah, ya bener, ono anak-anak sing lagi terik. Ben luas. Eh, sampean sak kita atur ya. Akhirnya wongi ora kok terus haram, syirik, bid'ah. Iki sing kelompok-kelompok sing ekstrim ngono kae. Nek ora bener karo kelompoke haram, syirik, bid'ah, kabeh dikafir-kafirke, ndadekke perpecahan. Halo. Sampai ngapunten-ngapunten nggih. Saiki krungu takbir kadang-kadang wedi yo. Padahal takbir kalimah agung, kalimah mulia. Allahu Akbar. Dulu ku biyen. Lah biyen niku dulu. Lah dulu niku biyen, lah biyen niku dulu. Lah dulu niku. Ayo edan bareng ayo. Tahun 1945 peristiwa 10 November. Izin Pak Kapolsek tak cerita kula wawasan kebangsaan. Ki asline tugase Kapolsek. Lah ning kok ya wajib nambahi. Nah tak wakili yo. Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari dalam rangka meneruskan resolusi jihad. Isine kan bahwasanya bagi setiap mukallaf orang Islam yang sudah akil balig yang berada di radius jarak yang diperbolehkan sholat qasar berperang melawan penjajah asing hukumnya fardu ain. Baudal kabeh para kiai, para ustadz, para santri. Perang berjuang musuhnya penjajah. Akhirnya Mbah Hasyim Asy'ari maringi instruksi perintah dawuhi Bung Tomo selaku pengobar semangat juang arek-arek Surabaya, poro-poro santri, ustadz, kiai sing do berjuang niko. Perintah pripun Bung Tomo agar supaya pekek merdeka digabung dengan kalimah takbir Allahu Akbar dalam satu nafas. Saambekan ora oleh dipisah. Merdeka Allahu Akbar. Niki ijazah kiai Mbah Hasyim Asy'ari iki nasihe Gusti Allah. Mula iki iso dadi kekuatan sing luar biasa. Sekutu, sekutu ya ora sing nondasmu kuwi. Kuwi kutu kuwi. Tentara asing ya Amerika, Inggris, Belanda, Prancis bareng kae. Kuwi angger kapan kerungu pekik merdeka bareng karo takbir. Merdeka Allahu Akbar gregeli. Ogel, gemeter, ngejer. Nganti kepuyuh-puyuh, kepising-pising. Senjatane ceblok dhewe-dhewe. Mergo iki ijazah. Merdeka Allahu Akbar gregeli kabeh. Nek dipikir ya ora nalar kok iso menang. Jumlah tentara kalah. Strategi dan taktik perang kalah. Persenjataan kalah. Tentara sekutu persenjataannya lengkap, canggih, modern. Lah pejuang kita senjatanya hanya bambu runcing. Bahasa Inggrisnya the pucuan. Pring dilincipi ngono. Ambek penjalin lho rotan, ambek kerikil watu cilik-cilik dikumpulke, terus ditirakati, dipasani ambek para kiai, didongani. Ditirakati, didongani, diwacake hizib, diwacak donga termasuk ayat waradallahu alladhina kafaru bi ghaydihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Diwacane kuwi Allahul kafi rabbunal kafi wajadanal kafi qasadanal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Kuwi anggitmu gak wiritan nggo perang. Watu cilik krikil iso dadi granat iso dadi bom. Soale sing ndongani kiai. Dadi ana montor tenge tentara sekutu liwat dihantem nganggo krikil iso meledos. Dor! Lah meledos masa kok crut ngono. Kuwi bojomu sing meledos. Pesawat tempure tentara sekutu liwati diantem krikil. Duar! ngono. Sing maca kiai, sing dongane kiai ya nek cangkemmu yo. Raman sepurane ya. Aku kasar kok tak cangkem-cangkemke. Soale cara mbringinan kan ora cangkem tapi cocot. Dadi apa? Congor. Malah biyen takbir nggo ngono. Saiki ora e. Takbir nggo ngadepi DPR. Demo ngadepi DPR, Allahu Akbar, bingung DPR. Ngadepi polisi ya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, polisine ya Islam, ya enteng nek jawab, sami Allahu liman hamidah. Nah, wong-wong sing delok do bingung, akhirnya kompak, Rabbana lakal hamdu. Ben ora salah, para wali sing berjuang agama no Nusantara, kabeh hafal Quran, hafal tafsir, hafal ratusan ribu hadis sak sanate. Tapi ngadepi wong Jawa waktu niku sing dereng kenal agama Islam, mboten obral dalil, ora anggar petuk wong qala ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam. Lha wong urung kenal agama langsung dicakoki dalil, urung doyan ajaran Islam langsung dituki ngono, malah nesu. Mulane kudu ngerti. Bakul mbakso sedina urung kepayon, sedih metungkruk karo nyekeli sotil. Ora ana wong tuku, direki mara didalili. Heh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ya ngamuk ya, ora usah dalil, sampluk sotil lambemu. Jadi sedoyo hafal Quran, sak tafsire, hafal ratusan ribu hadis, tapi sing didepi sapa? Modele piye? Wong sing didepi iku wong Ponorogo. Urung kenal agama nalika semanten lho ya. Aja tersinggung ngono nang ngenyek ngono neh. Nalika semanten urung kenal agama, urung doyan Islam. Nah nek langsung dicekoki Islam, yo mbendal. Senengane apa? Dituruti. Jadi para wali berjuang agama itu prinsipnya mengetutkan. Mengetutkan. Ya mengetutkan. Nganggo filosofine lagu lerilir wilo. Cah angon, cah angon. Jadi para wali, para kiai, para ulama, pejuang agama. Sampai iso ngepek atine masyarakat. Sing asale Hindu, Buddha, ateis, klenek. Kleneki ora kenal agama, kleneki bangsane Nyai Basingah, Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Etan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Etan, Nyi Roro Pojokan, Mak Lampir, Nene Pelet, Gerandong, Wala Ali Wasabi Ajmain. Lho kok iso Malik Gerembyang dadi Islam? Hampir 90% teorine top, strategine apik. Allahumma shalli ala Muhammad. Modele nganggo sistem cah angon. Halo. Wong jenenge angon ni ngetutke to. Mbah ora paham modele. Angon ni ngetutke. Kaya misale angon wedhus, mesti ngetutke manggone nang gurine weduse. Ha nek nang ngarepe kuwi jenenge blantik. Nek ra bakul. Lah wong angon ni nang gurine weduse, ngetutke. Pokok weduse mlakune bener dijarke. Angko nek ana sing blehar nyimpang, he he he he he ben lurus. Kae nyimpang, he he he ben lurus. Nek wis lurus bener, ya wis ditutke ki angon. Nek blantik to bakul, manggone nang ngarep, seret weduse gelem ra gelem manut aku kae. Gelem ra gelem rene. Ngono. Mulane dadi pemimpin kuwi aja blantik. Ngene ya. Golek pemimpin iki sing angon. Iso angon. Aja sing blantik, meksa. Ha pemimpin kene ambisi biasane ya ra patek genah. Ake-ake ngono. Golek sing ora ambisi. Wis. Lho. Para wali ki ra paham to. Wong Ponorogo nalika semono urung seneng ngaji, ya ora dijak ngaji. Carane nglebokke agama ben gelem ngrasuk Islam ora dijak ngaji, wong urung doyan ngaji. Wong Ponorogo nalika semono senengane kancangkruan no warung ambek ngopi. Para wali ngono ku ngalai. Dadi melok cangkruan. dalam cangkruan niku nggo omong-omongane diselipi omongan sing jurus nyang agama nganggo akhlak tertarik. Bahkan wong Ponorogo mbiyen senengane kan adu pitik. Para wali ki macak dadi adu pitik. Akhire kalahke kabeh. Iki kok iso menangan piye? Diulangi donga. Dongane apa? Kalimat syahadat. Disyahadatke terus ben menangan meneh diulangi wudu. Ben menangan meneh nglakoni salat, dijak zikir. Engko atine suwe-suwe gembuk, atine nek wis dijak zikir, suwe-suwe wis ora kudu adu pitik. Wong sing adu pitik kan perkara ora tau zikir to. Ana pitike diculno. Ayo Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahu Akbar. Ra ono. Ana pitike diculno karo maca selawat nariyah. Wong biyen senengane marung. Ya ora biyen tok sampe saiki. Saman ya aja nyalahke bojomu, Bu, nek senengane no warung, ngopi kok no warung gak gelem nyang omah, soalnya kondisi omah karo warung beda. Beda edisi, beda servis. Warung kae ya kondisine resik. Sing ngladeni wonge ya macake ya rapi, ambune ya wangi, sikape ramah, wajahe cerah, senyume indah. Lagek teko wis disambut sampean. Monggo, monggo pinara. Ngono. Sampeyan tau bojomu teko mbok sambut ngono. Bareng lungguh ngersakaken ngunjuk napa? Benteran nopo, kopi nopo teh. Bojomu tahu mbok tawani ngono. Nah, bojomu lagi teko e mbok langsung mbok celethok. Nyapa mulai. Entuk dhuwit apa ora? Ra entuk dhuwit rasa mlebu omah kono bali engko bengi turu gerdu nang kelon ambek kentongan kono. Akhire sing lanang senden saka karo nduwe. Lah nek nang warung kae jal. Wis sikape ramah karo senyum. Nah, sampean bojo teko langsung lambemu mbok joke lincip ngono. Cangkem irung bathuk ngelumpuk ngono. Ki mbok rai mbok silite plembungan. Nah, warung kae ngersakaken ngunjuk napa? Kopi langsung digekne sekedap nggih kula damelaken. Ngono dirantos, gawene ikhlas dengan senyum, racikane pas, banyune leng gotok ya umup temenanan, ngudheke ya ikhlas, leng ngetoke alus, monggo kopine diunjuk, terus dijejeri dijak ngobrol. Seneng atine, ngombe kopi urung teh ditawani, nambah melih napa mboten? Nah, bojomu lagi ngomong, "Dek, gaweke kopi, kopa kopi, kopa kopi." Gaweke, "Yo yo." Budal ambek sledot-sledot, sringkut-sringkut, sledot-sledot. Wis ra ikhlas blas, akhire ngracike ya wis ngawur. Cidak-ciduk suntak-suntek ngono ae. Ngodok banyu iki kadang ora sampai umum wis dijokne, melembung ya bene. Terngepir. Penitine 14. Keleke bedah bokonge bolong. Ngepir pisan. Engko mlaku iso ndut. Wong lanang garap model ngono ya kowe dituntunno pasar sapi kowe. Dijolno pedet. Waktune lo arepe pindah salahe kon ngawiti awal yo. Aku wis ngomong to bar tarawih tit nang dikawiti. Engko karo ngenteni tekone jamaah pas aku sedengan. Ora setengah songo lebih lagi assalamualaikum. Eman durasine. Coba mau aku ngomong to, maksimal setengah sembilan kula wis munggah. Lah kula jam sembilan lebih lagi munggah. Eman berapa? 40 menit terbuang. Rugi. Padahal sampean ketemu kula ngeten iki langka lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong Ponorogo mbiyen senengane kok tembang. Para wali leh nyebarke agama melalui tembang. Wong Ponorogo mbiyen senengane reok. Toro katong wali main reok dadi warok. Iya apa ora? Lah iya ngono kuwi. Dadi mengetutkan adat masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan syariat, enggak melanggar akidah, dijarkan. Dijarke. Lah engko nek melanggar syariat, bertentangan dengan akidah diislamisasi. Nek ora kena baru dihilangkan secara bertahap. Orang langsung haram, syirik, bid'ah. Orang ngono, bro. Bisa nengane wayang. Ya, para wali belajar ndalang. Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Giri. Pinter ndalang. Langko lakone pewayangan. Ceritane lakone disisipi akidah-akidah Islam. Akhirnya wong Jawa gelem nerimo. Nek langsung golet cahele. Nyingkrih kabeh. Mula gambarane padha karo ngeten ya. Ora gelem urung doyan Islam aja langsung dicekokno. Ya muntah balik wong urung doyan, dikemas dalam bentuk lain sing iso doyan. Umpama ana wong beringinan ora doyan duren, wonten mboten wong beringinan sing ora doyan duren. Ha kuwi jenenge ilat kere. Lah wong durian iki makanan kelas kok, buah kelas ora doyan. Ilat kere, durian ora doyan tapi nek telo entek telung karung. Ilat kere kuwi. Sate ra doyan, iwak sapi, iwak wedhus ra doyan tapi nek ndas greh. Kuwi cetakane ilat keliru, cetakane ilate kucing. Lha kuping ana kuping sugih ana kuping melarat. Kuping nek cetakan sugih dinggoni giwang apa ae cocok. Perunggu, perak, emas, inten cocok kabeh, pantes gandes luwes. Tapi nek kuping kere dikei perunggu abuh. Dikei perak mbededhek. Dikei emas nyenyek. Dikei inten blenek. Dadi cocoke disloboki sodo. Ambek taleni merang ngono. Kuping kere, balung ini balung sugih, tumpak ini mobil sing apik di AC, angler, turu istirahat, penak, nyaman. Tapi ini balung kere, tumpaknya mobil di AC malah ngono ini ditumpak no truk iso suweha to. Balung melarat we. Halo. Nah, iya urun piro we. Wong biyen Ponorogo senengane tembang, senengane nyanyi. Sik aja mider sik kerdus antemi pisan kok. Lah wong sik to masih aku. Wong kene senengane kan tembang, nyanyi lagu-lagu. Para wali lek nyebarke agama yo dikeki tembang. Mulane ana tembang lir-lir, ana tembang turi-turi, cublek-cublek, seluku-seluku, gundul-gundul. Kuwi ajaran agama kabeh, kadang dikemas dalam bentuk tembang dolanan, tembang anak-anak. Nyapo? Nek anak seneng, bapak melok seneng, ibu melok seneng. Tapi nek ibu seneng, bapak urung karuan seneng, anak urung karuan seneng. Bapak seneng, ibu urung karuan seneng, anak urung karuan seneng. Tapi nek anak seneng, gelem ra gelem bapak ibu e katut seneng. Mbah diomongi modelmu kaya ora ngandel. Bapak ibu anak cilik no pasar bareng jal. Ibu e kok seneng pengen tuku BH. Mbek milah milih ulak-ulik engko anake lek mau mabuk mah ya ora ono kuwi golek apa we. Bapak e arep tuku selepi. Anak yang ora mau, tapi lek anak sing seneng ketok dolanan ulo-ulonan, keloket-keloket dengan anak, bapak, ibu, aku tumbas iki. Astok bapak karo ibu mesti nuruti. Ngeranti turuti ya kosel-kosel anakmu isin wedi delok wong sak pasar. Anak ndoprok emoh ngaleh, aku nek gak ditumbasno yo mong ngaleh. Akhire ibu turuti pak, turuti. Dibang isin-isini wong. Akhirnya anak tumbas iki. Menurut ibu e ora apik to. Joseng kuwi, elek kuwi, sing iki le. Ha ibu e akhire kan demek. Ha kepengin roh iki ulo-ulone kenek tenan to ora. Dijajal cetek keloket-keloket lho le apike le lho le lho dolanan to ibu e malean. Jere bapake, ngono kok e bocah cilik kok rupane ngono ya wagu ora pantes. Sing iki wae lho, sing iki wae dibuka ambek bapake dijajal cetek keloket-keloket-keloket lho. Kabeh dolanan ulo-ulonan. Mulane terus dikei tembang. lir-lir, dikei tembang gundul-gundul. Ayo saiki dilagokke lir-lir, panitia monggo nang ngemis. Waktune ra suwe-suwe, maksimal 5 menit. Cepet panitiane sing akeh, aku arep pindah soale. Ora usah rewel Pak Lurah, sampean ora bondo kok. Malam golek bati. Ngene iki pantese rak yo aku ditambahi nggo tuku bensin ta apa ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli. Nah, termasuk lagu iki. Si saut gundul-gundul. Ora usah ditaboi. Wes tabuhane bareng gundul-gundul. Batul-tul. Terus gembelengan. Nyunggi-nyunggi. Wakul segane wakul segane banter gundul-gundul gembelengan nyunggi-nyunggi gembelengan wakul glempang segane wakul glempang segane tadi salata. Allahumma shalli ala Muhammad. Jenengan ngerti nek ya tembang dolanan kanggo bocah-bocah toh. Padahal ini penuh filosofi agama. Ini tuntunan amanah nek ayat Qur'ane ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Diterangke napa tak tinggal mulih? Nggih, sampean sabar. Gundul-gundul. Gundul pacul iki bocah cilik. Bocah sing tasik cilik biasanya rak dipotong gundul. Ndure ana keri sakthik kaya pacul. Wudo cawetan tok. Bocah model biyen, beda karo bocah saiki. Wong tembang iki tembang jaman biyen nggih napa nggih? Gundul pacul iki simbole bocah sing ijeh cilik, urung balek. Berarti urung kenek aturan, urung kenek hukum agama, urung kenek undang-undang pemerintah, urung kenek undang-undang sosial kemasyarakatan. Ha bocah nek sek cilik, sek gundul pacul ngono kuwi, mbok gembelengan kaya apa ora masalah. Nakal kaya apa ora ana hukuman. Wong urung kenek aturan mergo isek gundul pacul gembelengan kaya apa ora masalah. Woi, eneng jambune tangga iki wae gembel, njiter-njiter. Ketok nek legi-legi, mara diroki dijuguki. Ora apa-apa gembelengan to kuwi. Mbok laporke nanggone Pak Lurah, mbok laporke nanggone Pak Kapolsek, ya ora ana aturan wong sek gundul pacul. Tapi nek sing nyolongi jambu ki ngene-ngene iki. Halo. Halo. Bocah nek sek gundul pacul iki gembelengan ra masalah. No pinggir dalan akeh wong do jagongan nyangkono lho. Ana bocah cilik untuk-untuk-untuk-untuk wong cah sek gundul pacul. Kebelet kudu pipis mara katoke diplorot sret. Nah, terus pipis diunggahno kaya air mancur. Tur. Ya ora apa-apa. Mergo isek gundul ambok pipise lho dibentuk gedolanan tiga angka 8 utawa dibentuk gambar godhong waru. Ha sing ngono kuwi gek pian penggaweane ngono nyatane saiki ya iso dadi kepala desa kok wonge. Halo. Halo. Ra apa-apa mergo isek gundul. Tapi nek sampean Pak. Sampean Mas. Mbora dirungokke kok. Wis sak mono-mono gedene nang pinggir dalan akeh wong terus mara kebelet kudu pipis diplorot tur. Nerampung ora cewok mek diobat abet tok. Mek dislentiki pucuke. Ya dadi perkara. Mergo wis ora gundul. Paham? Paham? Bocah jek cilik jek gundul pacul. Melaku nyang burine wong wedok ya mara bokongnya diduduli dil bokong temok bokong temok bokong temok ora masalah wong wedok ya ora nesu malah guyu bocah cilik kok lucu ya. Jajal sing nablei bokongi Pak Kapolsek. Perkara Soale wis nyunggi wakul, nek wis nyunggi wakul rantuk gembelengan. Nyunggi wakul itu tegese nyunggi amanah. Wis nyunggi amanah dadi kepala desa kok gembelengan. Ana bantuan terus ora adil. Wong wayahe raskin kuwi dindumke kanggo masyarakat miskin. Mantun ngoten kok karo Pak Lurah ora adil mbagine mek dikekno keluargane tok. Ki lurah gembelengan jenenge. Umpama ana bantuan kuwi rupa bantuane pemerintah, dingge sarana kampanye mergo ape nyalon apa, padahal kuwi nyoto-nyoto program teko pemerintah. Gembelengan kuwi jenenge. Hoi. Hoi. Wis nyunggi wakul, nyunggi amanah, kuwi dadi ustaz, dadi kiai lho. Neng wong ayu nang plirik-plirik pendelik. Gembelengan. Oh, misalnya kaya aku ini gini, mampir no karaoke. Aku main biliar, yo dadi perkara. Gembelengan wis nyunggi wakul, nang wis diceluk ustaz tok main biliar. Hobi jare. Lah kuwi jenenge gembelengan. Halo? Halo? Wae nek wis nyunggi wakul amanah, mbok amanati amanat agama apa amanat jabatan di pemerintahan, dadi wakil rakyat cuk gembelengan. Dadi wakil rakyat mek makili tok. Rakyat pengen motor apik diwakili, rakyat pengen omah apik diwakili, rakyat pengen mangan enak diwakili, rakyat pengen jalan-jalan luar negeri diwakili. Wakil gembelengan. Ya kudu mentengke rakyat e. Nek wis nyunggi wakul, nyunggi amanah kok gembelengan, akibate wakule glempang. Nek wakule glempang bahaya, segane dadi korat karet engko aturane sing nyunggi-nyunggi amanah kuwi nek gembelengan. Mulane nek milih pemimpin aja sing gembelengan, pencolotan, ngene-ngene, aja sing lurus istiqomah, sing ora gembelengan. Paham? Wes. Kok urung ile? Ya ngundang meneh nek kurang kok. Iki lho jam 10.15 kula mangke tekan omah jam piro kok ya iki sik pindah melih, nyun pangapunten. Nggih, mboten ngurangi raos hormat Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Lurah, sedaya tokoh, Bapak Ibu para jamaah, kula langsung nyuwun pamit soale badhe ngayahi kewajiban melih, nggih. Salamane tenati mawon, nyuwun pangapunten, gek kula diparingi dalan. Muga-muga manfaat maslahah barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah.